di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kula kali panjenengan saged lenggah niki diundang Allah. Tujuane Allah ingin menyenangkan kula kali sampean sing ngaji, sing ngrungokno ana omahe. Yang menyebabkan kilo kali panjenengan niku urip onok dunyo padahal kebutuhannya sudah dicepak IKB gak bakal kurang kok sih bingung ae niku sebabe banyak kesalahan-kesalahan dosa-dosa dosa-dosa nikulah di sepuro ambik Gusti Allah lek nekon gelem nekani pengajian. Malaikatnya Allah disuruh untuk menyatakan kepada orang yang rajin hadir pengajian. Waran malaikat sampai nonang atini. Kumu maghfuran lakum. Kon menikuk lek newis mari ngaji ngadek sing gede apimu bungao ojo ketun polai kon mang ninggal penggawean ninggal undangan kentean berkat ojo krono kon disepuroh dosa-dosamu kot butilat sayyi'atukum hasanat. Barang sing onok jeru atimu, onok perilaku, onok gini pikiramu sing elek-elek. Wis digenti kabeh ambik Gusti Allah, genti sing anyar. Ojo dikotori mane. Lah sing kula kali panjenengan niki duwe musuh, khwasute nemen. Jenenge setan. Setan itu adalah sifat sifat makhluk Gusti Allah jenenge nafsu. Nafsu iku sopo ana ngene jero awak. Kula kali sampean ngaji, kula ana ngaji. Alhamdulillah ngoten ngrasa api. Mari ngono ngilokno wong liya, yaiku sing garahi ngotori mah mane. Iya. Yeah. Para hadirin sekalian, kula kalih diundang ambek Gusti Allah ingin memberikan rahmat dumateng kula kalih panjenengan. Muga-muga dijogo kabeh ambek Gusti Allah. Amin ya rabbal. Sing mulang, sing ngrungokno, baik yang hadir sedaya pikantuk kemurahan saking Allah. Didadek no wong sing sae manfaat barokah. Amin ya robbal alamin. Nerusakan pengawasan kitab Irsadul Ibad sing tutup bab sholat jamaah yang terakhir. Para hadirin sekalian, kula kali panjenengan niku diperintahkan dikei tugas sembahyang niku bukan untuk ngerepoti urip onok dunyo. Mengingat sejarah diwajibno ditugasno sholat bien krono Kanjeng Nabi berjuang. Berjuang ya apa? Menghilangkan penindasan yang terjadi di sekitar Mekah yang telah dilakukan oleh umat manusia. Gini Mekah itu cuma contoh nih tok. Berlaku seluruh dunia. Kelakuane menungso iku ingin memperbudak orang lain. Sing sugi ingin memperbudak yang miskin. Yang punya kekuatan ingin menggunakan kekuatannya ngubah usaha yo opo sing lemah dikuasai gitu. Kanjeng Nabi berusaha dadi menungso kon kuat, kon suki, kon ngene duduk digawe pamer. Sing suki kon kon nulungi sing gak duwe. Krana sugimu iku mang duduk kontok dititipi donyane wong liya. Sing kuat duduk kekuatanmu, tapi kon dititipi kekuatane wong liya. Percaya. Akhirnya Nabi mendapatkan tekanan-tekanan-tekanan sampai gak duwe bolo. Sumpek. Lakang dingilang no sumpek berbagai ujian ini dipanggil lami kusi Allah lewat Isra Mi'raj. Ternyata setelah menemui Allah, semua permasalahan menjadi hilang enteng. Karena ketemu nanggene Gusti Allah. Podho ambek kula kali sampean urip ana ngene donya, ngrasakno Indonesia iki sembarang ruwet. Ya. Terus kula kali sampean pas ana ngene-ngene lombangil kepethuk presidene Jokowi mrene. Dipetuki sampean. Ngono sampean, lega aku. Tak wadulno kabeh. Mulai teko pejabat RT, RW, polisi, pejabat tak wara kabeh. Lega sampean. Lega. Lah kesempatan ngeten niki jare Kanjeng Nabi pun kula tok Gusti. Umat kula iki lho sampean layani. Ya wis tak kongkon so. Salat. Iya. As-salatu mi'rajul mukmin. Sembayang iku sarana mi'rote utawa munggahe nemonine kula kali sampean nang Gusti Allah. Wadul teng kene mriku. Isine ge wadul tok. Iya. Sujud maring ngono lungo Rabbil Firli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Dungo pak. Iya. Mari dungo, mari ngono sujud mane Gusti kula pun dungo. Sampean sembadani ngadeg mane. Iya. Para hadirin sekalian, idza qama ahadukum yusalli fa innahu yunaji rabbah. Sampean lek ni sembahyang begitu Allahu Akbar, sampean angen-angen sampean iku matur wadul nang Gusti Allah, dirungokno ambek Gusti Allah. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mergane Gusti Allah dawuh aqimis sholata lidzikri. Sembayango kon lek nyekne eling nang aku, lek aku iki pangeranmu, lek aku iki jeraganmu, lek aku iki sing kon sambati, lek aku iki sing iso nyukupi apa sing kon jaluk. Sing kon jaluk kaya wong iku duduk iku kayae wong iku kaya teko aku njaluk nang aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka kanastain. Kulo sembahyang Gusti, kulo perlu jaluk. Ihdinas siratal mustaqim. Sampen duduno urip niki dalan sing bener. Sampen sugino koyok sugini tonggo niku. Sampen mulyakno koyok mulyane tiang niku. Ya. Ghairil maghdubi alaihim. Senes sugene tiyang nika sing sampean senaini waladdolin apa maneh tiyang sing nika tambah kliru maneh. Amin. Iya. Wis lega lek kula kali sampean eling lek ne awak iki urip ana sing nulungi, ana sing bekingi, ana sing ngawasi, ana sing nyiapi, maka menjadi tenang. Iya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Wong iman iku ati pikirane bisa tentrem lekne eling senden nang Gusti Allah. Ala iling-ilingan bidzikrillahi hanya dengan ingat kepada Allah tatmainnul qulub. Dzikir doa saja bujang siji ya. Jenenge ana menungso iku jenenge pitik. Meskipun wis disediani ambek jragane, pakane wis disediani, ya sik eker-eker kok. Pitik niku. Menungso iki ya digadalno. Lek kon delok pitik iku mangke kereker kon ya padha kaya ngono. Iya. Panjen menungso iku mulai biyen, Pak, eling jamane Qabil ambek Habil lah. Iya. Qabil ambek Habil iki lho ya. Jari Qabil pateni ya kesuwen iki bareng mari mateni yo opo yo tenggolok nang ndi Habil niki ya bingung ya Gusti Allah ngutus ngene lho lon manuk iku eker-eker ulah apa eker-eker mlung meneh mari ngono nyocok plek manuk dideleng ngono oh ngono dadi menungso iku mulai biyen diajari Gusti Allah liwat hewan-hewan sekitar iki. Dadi ana iwa iku gawe pelajaran kula kali sampean. Ana uripe pete ya dipelajari kangge kula kali sampean. Iya. Noten. Jadi ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dzikir niku nggih macem-macem. Iya. Kate nyambut gawe muni bismillah. Wis mari nyambut gawe alhamdulillah kok kurang. La haula wala quwata illa billah. Kok kurang maca hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Lek sik latihan durung oleh anjene durung riyo. Bareng wis dikekno kabeh koyok-koyok wis wake. Iya. Sampai tinggali kuwabe wis kabeh, kuwabe. Wong kula biyen iku lho maca hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil meh 3 tahun pancet larat kok. La haula wala quwata illa billah ping maca 100 garing kene, jarine sugih pancet larat. Maca la ilaha illallah al malikul haqqul mubin jarine guru-gurune sugih. Kula lakoni pancet iki. Bareng wis kenaen sakniki dikekno kabeh. Biyen wiricana sing wakerek. Iya, wis kate mati. Sampeyan tingali. Iya. Koyok kusali bareng ngono. Dudu mulai soge enggak. Selawati gak leren-leren. Lah sakniki wis leren. Kare enak itu. Sampeyan tingali sing duwe dalwa. Habib Hasan Baharul gak tau turu piye. Gak tau turu. Iya, yeah. Baru panen. Sampai tingali sit kabeh iku duwe wiritan. Kula kali sampean nggih digengken wiri cekne tentrem atine. Iya. Yeah. Para hadirin sekalian, kula kali sampean salat itu tadi indikasinya sholat kita itu terima tondo-tondo ini pasti membawa dampak ini ku tentremea hati sholat yang diterima itu sholat yang khusuk khusuk itu lesane khusuk nurut ya moco anggotane nge khusuk nurut nge ngoten hati ini sing paling penting hati hati ini carane khusuk ya tutno apa sing diwaca lisan wacan ana jero ati lek iso resapno lisane ngomong atine makna ni lek gak iso lisane maca bismillah atine melok bismillah iya yeah. Lha lek wis pancen sampean salat sampean iku diterima tondoni inna sholata tanha anil fahsa iwal mungkar. krono salat niku wau nyirami iman sing ana jero ati. Iman niku wau minangka wiwitan, lek wiwitane tandurane subur metu godhonge. Iya. Yeah. Lek godhonge niku wau godhonge ngrampyak, maka orang yang berteduh di situ akan menjadi dingin. Dan orang yang berteduh di situ tidak akan kaliren krana ana kembangi, kembangi ana uwoe. Wiwitan ngoten. Semanten ugi iman iki kalau tek disirami ambek salat sing metu teko lesan, lesan omongan sing enak. Sing metu teko tingkah laku yang enak. Didelok awak iki diuji ngene iki mang wis sikate kaya ngene ta. Lek durung aku sik mangkel, tandane salat saya itu masih ada tanda tanya. Bener aku wis sembayang, besok gak ditakoni kon gak sembayang. Tapi ketika saya itu akan meminta mana Allah pahala saya salat. Lah kon salatmu gak ngono. Gak kon sirami blas ngono yo garing iki. Lalu baru bawa nanti diunjal no di aerobin rokok no blaen berjane ono fawailun lilmu sembahyang iku sik failun menongko mana gak sembahyang tambah gak wailun mana ya dadi wadai well iku yan hati-hati ya. Di antara sekian banyak untuk kula kali sampean supaya sembahyang iku diterima, carane nggih kudu berusaha salat jamaah. Di antara sekian salat jamaah itu mergane dipandang dari ulama-ulama itu merupakan fardu kifayah, ada merupakan fardu ain. Kesemuanya itu para hadirin kangge apa? Saking gedene faedahe sholat jamaah kanggene wong sing sholat jamaah, kanggene masyarakat di sekitar tempat berjamaah, maka difardukan kifayah, difardukan ain. Aten para hadirin, untuk agar kula kali sampeyan niki dalam sholat niku wau cepat mendapat bergane dikongkon milih imami tulung golek no wong sing pernah. Nomor siji bacaane, mari ngono umure, elmune gak sembarangan. Ala wis gak nemu yo golek o saono e, tapi yo sing rodok pernah usaha no dalam urip niki sepisan pisan, minggu pisan, saulan pisan lungo golek imam sing kon pandang pernah kangge nambeli utawa nglengkapi bekne ono sembayangku singku kurang. Gak apa-apa umpomo sampean ku duwe-duwe rek sampeyan tak sembayang nang ngene Masjidil Haram, niat nyempurnakno sembayang sempurna temenan, Pak. Lah sakniki mboten lare. Nang di umroh niki apa? Saking lencer. Jene diarani ngoten to. Niat to nyempurnakno sembayang. Jangkep, Pak. Nggih ya. Lho para hadirin sekalian diniki didikanen iklam berwasiro annal jamaah sak temene salat jamaah iku tuta'adda bisa dikatakan telah selesai dilaksanakan ayas kitu ismu tarkiha ma'a hadhil makruhat, artinya gugur dosa meninggalkan jamaah. Niki lek sing ngomong bahwa sholat jamaah itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban yang apabila dilakukan oleh seseorang maka sudah cukup. Ya. Maka bayarane sholat jamaah itu kena hidup nanggene wong sak kampung. Nah, sholat jamaah ini bisa dilakukan, bisa dikatakan selesai manakala telah dilaksanakan ma'ahadihil makruhati, meskipun terdapat sesuatu yang dimakruhkan. Apa sing dimakruhno wingi? Wa yukrahu iktida'u bin fisasikin. Makruh makmum ambek imam sing fasik. Fasik itu apa? Fasik itu melanggar peraturane agama. Ya. Ngoten. Dan banyak aturan-aturannya. Wayahe kon lek wis dadi imam, imam iku kudu ngene, kudu ngene, kudu ngene. Kon wis didadekno imam kok gak ngene, iku termasuk adanya pelanggaran fasik bagi dirinya sendiri. Ngeten lho ya. Umpama ono imam masjid agung umpama mene banggil. Dadak nomongi ku sering marung, jagongan ono gerdu, rokoan. Yo apa iki? Lah, ini termasuk imam yang agak fasik. Seharusnya kalau toh sudah dicanangkan jadi imam, kelakuan-kelakuannya harus dijaga karena kamu itu panutane wong sak bangir, panutane kono iku mang. Tuh. Lale imame kana meneh wong iku ngono balak-balik. Cak sampean dadi imam rada anu, gelem ngene gak gelem ya wis. Terus jamaah angsal, gak popo. Untuk menggugurkan fardu kifayah. Cuman fadilai gak oleh. Umpama oleh pitu likur pak. Oleh pitu likur pete. Dirupakno pete. Pete iku doyan mangan tapi gak ngendok-ngendok. Doyan mangan tapi dagingnya pancet. Kira-kira ada pak? Tambah ke mangan. Sehingga saya mendang didolah. Timbang dari pangan. Ya. Yeah. Lo meskipun ya deneno, wa mubtadi'u dan orang ahli bid'ah. Iya. Yeah. Wa kuriya. Ngoten malih kata iki jan. La umpama imame kurang tepat jamaah wae untuk menghilangkan kewajiban. Lakin la yahsulus sababu 'alaiha. Lek ada jamaah itu ada sesuatu yang makruh, itu sudah dianggap sudah selesai tapi tidak mendapatkan pahala. Kama asairi ma yukrahu min haitul jamaah, seperti kelakuan-kelakuan yang dimakruhkan dalam sholat jamaah. Titik selesai. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan ngeten, intifa'ul fadilati, lek nekon iku jamaah tapi tidak mendapatkan fadilah jamaah. Umpomo nggih, wong wedok niku aturane lek ne jamaah di belakang shofnya orang laki-laki. Lah ngoten nah. Iya. Karena tempat dan kondisi tidak memungkinkan, maka wong wedok iku jejer ambek wong lanang sebelah kirine utawa sebelah kidu kanan kanane. Jamaah yang gini ini sah tapi tidak mendapatkan fadilah jamaah. Sing galak, sing jejer niku wau. Sing apik wong wedok ana ngene mburi. Berapa baik satu shof yang lebih baik diperkirakan. Masjid iki biasae lek jamaah maghrib iku wong lanang pirang shof? Telung shof. Perkirakan shof keempat itu adalah wong wedok shof pertama. Iku wis biasane telu ya. Ngeleti led sak siji dadi yang keempat. Lho kok sakiki sing sembayang maghrib limang sok iku wis ikhtiar. Krana melobar maka ini sudah masih mendapatkan fadilah jamaah. Ngoten. Iku ngono kuat kibane takmir. Iya. Yeah. Sampeyan ngulung, "Ku takmir ngene-ngene." Lek sampean mari nyampe no, ya wis mari. Lek gak gelem nglakoni, wallahu a'lam. Beres, ngoten ae. Jangan memaksakan. Sing penting sampean lek ndelok kemungkaran sampaikan. Kalau sudah semangat, mari pisan, gugur. Lek gelem nglakoni ya wis, lek enggak ya ya wis. Cara penyampaian bukan karena kita itu merasa benar, tapi karena sayang. Saaken, ngoten. Lelek takmir itu tadi tidak mau melaksanakan. Besok lek ne mulai nanggene akhirat ditakoni. Ya apa olehmu ngatur sembahyang wong jamaah iki kok ngatur kaya ngene. Akibate wong-wong iki gak oleh fadhili jamaah. Ya apa tanggung jawabmu? Soro, Pak. Sampeyan ada gak mira yo? Iya lek ono ngene ketok gaya. Mulai iki wong sambange soro sampeyan. Ayo didunga, didungano. Lek ana donya iku gak dadi apa-apa, Pak. Jangan banyak su, mikir nang gene akhirat besok, mikir nang gene akhir wedi wal tandur nafsun ma qaddamat lingo. Ilingo kon besok apa sing kon jagakno? Kon lek wis ditakoni, ditarap ijen ana ngarepe Gusti Allah. Salat-salat nang sapa kon? Jare sing kono, terusno ngene. Lek sampean ketangkep polisi ana ngene-ngene didelok ngene. Ya apa rek? Terusno jejeken. Loro kok. Kula kali sampean besok ya begitu. Wattaqullah. Ojo wedi apa? Deloken Gusti Allah. Iya. Yeah. Waqala ba'dahum intifa'ul fadilati lekne jamaah iku dirasa makro terus menghilangkan fadilah jamaah ya apa jare ni ulama niki yalzamuhul khuruj wis ojo jamaah pisan jare niki hatta yasiro kal munfarid luwe apik sembayang ijen nggih ya jare sing nang sembayang wis gak popo sembayang ngilangno kewajiban fardu kifayah sing enak ya nopo ya sampean delok ae sembayang ae wis ambek dongakno muga-muga imame utawa totoane ditoto ambek Gusti Allah tadi sampean ambek sembayang ambek dongo ya Allah mandar kula salat niki sampean terami nggih ya sampean toto mugi-mugi kula jamaah sampean terami lan sampean paringi ganjaran. Muga-muga kula kali sampean ditulungi ambek Gusti Allah. Bab sholatil Jumati ngale bab sembahyang Jumat. Para hadirin sekalian. Zaman sak mangkin ini banyak orang menyepelekan hari Jumat. Padahal Allah sangat menghargai. Lek bahasaku lo ngoyo oleh dadek no malam Jum'ah iki kanggih kulo kali sampean supaya penggawean seminggu iku mang lek ne ono salae diproses dino Jum'ah iki gak beres sih pak mulai gak duwe tanggungan kapan sejak malam Jum'at sampai Jumat sore banyak yang ditawarkan oleh Allah lek kon seminggu iku mang Jumate beres seminggu beres lek Jumat gak beres seminggu karat-karit niki yang perlu kita tanamkan nang gene arek sakniki kerana napa yang dirasakan niki bener jawune Kanjeng Nabi Badiru bil a'mali sholihah. Ayo cak, untung sampean sik duwe umur, sik iso ngene, sing akeh nglakoni barang sing api, apa lakonono? Wasatakunu fitadun, besok iku bakal ono jaman akeh ujian, akeh tantangan, akeh kebutuhan. Kakita illailil mudlim, sehingga wong iku bingung kaya urip petengan. Nyambut gawe, gak nyambut gawe ngene, melo iki ngene, bingung. Iya. Yeah. Yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiron wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rela enteng ninggalno kewajiban-kewajiban agama demi mencapai kehidupan dunia. Padahal dunia wis dicaker ambek Gusti Allah. Ora pamak dunya yo gak suwe. Contone wis akeh. Ana ta wong sing ngedol agama gawe golek dunya? Ana ta, Pak? Mboten enten Ustaz. Si sampean tak takoni ya. Sampean duwe anak. Durung ngerti syarat wujude. Rukune wudu sembahyang sesuci durung ngerti. Ngaji durung tutup. Cuma khatam kira ati Quran tok. Mari ngono sekolah SMP abi SMA. Barengan antara ngaji ambil les sekolah sing dicalan oleh sekolah tak ngaji ngaji ya bi udinahu meninggalkan agamanya bi arodin minadu yang buruh khawatir anak ga oleh ijazah ga oleh sarjana ga oleh penggawean ga oleh mangan gitu. Lelah ada itu ni saya iso ngaji kapan iso ngerti lek malam Jumat iko kongkon maca selawat kapan uripe iki iso tentrem lek kapan malam Jumat ambek Jumat malam Jumat sampai Jumat sore bintang ya Allah waca surat tadi pikiranmu cek ne padang hatimu cek ne tentrem karo surat kafi aku surat apa surat cinta bi surat gaden. BPKB balap-balik di sekolah no. Soro iki lho kak untuk ini ku muka-muka kulo kali sampai diborongi tetap iman ya. Jum'ah mali mau diterus no, ya. Waktu ini tidak ini peduki kan ditabu ini lain gini ya. Dungo dinungo ma. Kesempatan ngaji sing sediluk muka-muka dipenparingi ilmu sing manfaat iman kulo kali sampai sedoyo muka-muka dijagi ambik Gusti Allah dirambut ambik Gusti Allah sedaya keluarga kula kali sampean dilindungi kali Gusti Allah didadekno wong sing soleh tiang sing sae orang-orang yang sukses dalam dunia dan akhiratnya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una rabbana waffiqna lima tardadi qaulan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi kulubina wa ja'alna minar rasyidin. Ya Rabbana tarafna tarafna wa anana asrafna ala lada asrafna fatub alaina tauba taghsili kulla hauba واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي sallallahu wa sallam rabbi alaihi adda habbi wa alihi wa sahbihi idada tati sahbi walhamdulil ilahi fil bad'i waddanahi. Diumumkan kanggini jamaah mangkin mantun sholat isya onten sholat tasbih subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.